Mitra Bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, guna menghadirkan sumber daya manusia Indonesia yang bermoral, beretika, serta memiliki integritas baik, salah satu cara yang efektif adalah dengan melembagakan upaya penanaman nilai moral, etika, dan nilai-nilai positif lainnya melalui lingkungan keluarga. Dan untuk menopang hal itu, institusi pendidikan di negara maju menerapkan model pembelajaran storytelling di sekolah dasar serta menengahnya, guna membiasakan anak-anak untuk mengamati serta mengimplementasikan nilai positif dari hasil pengamatannya. Untuk melanjutkan bahasan atas metode pembelajaran ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, kemarin Bapak menyebutkan metode storytelling juga telah dimulai pada institusi pendidikan kita, namun sayangnya implementasinya jauh melenceng, bahkan hanya menjadi ajang pamer. Apa memang seperti itu Pak Her? Ini fakta, ini boleh tanya lah orang-orang tua yang suka arisan-arisan itu. Di kelas itu bilang, oh iya saya minggu lalu pas liburan weekend sama mama papa saya ke Singapura, di sana nonton di Planet Hollywood, oh ceritalah gitu. Sebelahnya gak mau kalah, oh iya saya juga tapi saya ke Hong Kong karena kami di Singapura udah sering gitu. Yang satu lagi bilang, mama saya bilang Hong Kong terlalu dekat, kita ke Tokyo aja, Hong Kong itu buat pembantu rumah tangga gitu. Yang paling ujung gak mau ngomong, dia nangis. Saya nanya, kenapa? Ya saya liburan ke Banjarmasin nengok nenek saya gitu. Ini kejadian benar, dan bukan hanya sekali dua kali, tanya ibu-ibu itu. Anak yang ke Banjarmasin nangis itu lapor ke saya, cerita orang tuanya, gini gimana? Ya bilang anaknya itu, kamu bilang di kelasmu, saya memang nengok nenek ke Banjarmasin. Kenapa? Saya udah bosan ke Singapura, saya sampai ke Tokyo bosan. Apalagi Amerika, wong saya lahir di Amerika. Dan anak ini lahir di Amerikanya bisa nangis minder karena temannya weekend ke Singapura kan gitu. Jadi konsep story and tell, telling story sebagai instrumen untuk pembentukan karakter yang seperti konsep aslinya, di sini pun dimanipulasi, dijadikan ajang pamer. Setelah satu kelas itu anak-anak diadu oleh pamer dan itu didorong oleh orang tuanya, kesimpulannya gurunya menutup. Aduh, bagus sekali ya ceritanya anak-anak, story and tell. Kalau Bapak ke Singapura aja belum pernah, paling jauh ke Bandung. Jadi bagaimana kalau bulan depan kalian bilang sama orang tua, kita bareng sama-sama yuk ke Singapura supaya Pak Guru bisa ikut. Ya, tolong sampaikan gitu. Itu tanyalah ke sekolah anak kita. Semua kejadiannya begitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Beni Rahmadi, Pas FM.